الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله في pelajaran yang lalu barakallahu fikum di Sahih Bukhari tentang masalah masalah pernikahan barakallahu fikum dan merias. Biasanya kan bukan cuma pengantin yang dirias, kamar juga demikian, rumah secara umum. Di pembahasan kemarin barakallahu fikum di bab yang ke-76 di bab hal yarji'u idza ra'a munkaram fid da'wah, apakah boleh seorang yang diundang untuk balik lagi, sudah datang ke pesta acara kemudian balik ulang ketika dia melihat kemungkaran di sana, apakah dia harus pulang atau bagaimana? Ya harus pulang kalau dia tidak bisa mengingkarinya. Kalau dia bisa mengingkarinya maka wal fadl. Wa ra'a ibnu mas'udin suratan fil baiti faraja. Ibnu Mas'ud melihat gambar di rumah barakallahu fikum faraja. Barakallahu fikum. Ibnu Mas'ud melihat gambar di rumah orang yang mengundangnya. Kemudian balik pulang beliau. Tidak jadi. Wada'a Ibnu Umar Aba Ayyub. Di riwayat yang lain, Ibnu Umar tadi Ibnu Mas'ud yang balik. Sekarang yang mengundang Ibnu Umar. Mengundang Abu Ayyub Al-Ansari. Farafil baiti sitran alal jidar. Abu Ayyub melihat di rumah itu ada kain. Biasakan dinding itu ditutup dengan kain. Kain yang berwarna-warna. Kain yang bercorak. Bukan gorden untuk menutupi jendela atau apa. Memang dilapisi dengan kain. Barakallahu fikum. Faqala Ibnu Umar ghalabana alaihi nisa. Berkata Ibnu Umar, ghalaba alaihi ga alaina alaihi nisa. Kita dikalahkan oleh para perempuan. Tapi syahiruna di sini yang jadi permasalahan yang kita tangguhkan kemarin, nah apa hukum barakallahu fikum hukum menabiri dinding dengan kain? Di sini kita tengok barakallahu fikum tulisan al-imam al-hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau, wa amma hukmu satril buyuti wal jidrani fa fi jawasi ikhtilafun qadim. Menutupi dinding tembok dengan kain boleh atau tidak, ini sudah dari zaman dahulu perselisihan para ulama tentangnya. Baik, wa jazama jumhurus syafi'iyah, jumhur pengikut syafi'i menganggap itu makruh menutupi. Paham insyaallah ini. Kalau ada pesta-pesta kan biasa dinding ditutupi dengan apa? Dengan kain. Kain yang berwarna-warni macam-macam lah. Jumhur Syafi'iyah mengatakan makruh. Wasarraha Syekh Abu Nasr Al-Muqaddis Al-Maqdisi, Nasr Al-Maqdisi, minhum at-tahrim, di antara mereka justru ada yang mengatakan haram. Wahtajja bi hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dan Syekh Abu Nasr Al-Maqdisi berhujjah dengan hadis Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha lam ya'murna an naksu wal hijarata wattina. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk menutupi batu dan tanah dengan kain. Maksudnya apa? Dinding. Wajadaba sitra hatta hatakahu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik kain itu sampai jatuh atau robek. Wa akhrajahu Muslim. Qala al-Baihaqi hadha al-lafdhah tadullu ala karahati sitril jidaran al-jidar. Berkata Imam al-Baihaqi, lafaz ini menunjukkan tentang makruhnya menutupi dinding dengan kain. Barakallahu fikum. Khilaf di antara para ulama, sebagian yang mengatakan barakallahu fikum bolehnya atau makruhnya di dalam hadis itu, katanya tidak ada lafaz atau kata-kata yang menunjukkan tentang pengharamannya. Barakallahu fikum. Akan tetapi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena beliau sendiri yang menariknya sampai terobek atau terjatuh. Intinya imma makruh wa imma haram. Itu hukumnya. Tapi ada nas memang hadis yang jelas tapi sanadnya tidak kuat. Yani la tasturu al-judur bithiyab. Jangan kalian tutupi tembok kalian atau dinding kalian dengan kain. Tapi lemah hadisnya. Baik. Al-muhim barakallahu bikum. Ini yang bisa kita ingatkan dalam masalah ini karena marak di mana-mana. Baik, setiap pengantinan ya seperti ini modelnya. Allahul musta'an wala hawla wala quwata illa billah. Ini karena kekurangan ilmu kita atau memang ya karena kurangnya iman kita dan ittiba'nya kita ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab qiyamil mar'ati 'alal rijali fil 'ursi wa khidmatihim bin nafs. Bab seorang pengantin yang menjamu tamu sendirinya. Dalam artian pengantin itu sendiri yang bekerja untuk menjamu tamu. Tidaklah mengapa. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Abu Hazim an Sahal qala lamma 'arrasa Abu Usaid As-Sa'idi udan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Ketika Abu Usaid As-Sa'idi menikah melakukan walimah, beliau mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lainnya untuk menghadiri jamuan itu. Baik. Fama sana'a lahum ta'aman wala qarrabahu ilaihim illa imra'atuhu Ummu Usaid. Tidak ada yang membuat makanan itu dan menjamukannya kecuali istrinya yang baru saja dia nikah ini, Ummu Usaid. Baik, ballat tamaratin fi thawrin min hijaratin min al-lail falamma faragha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min at-ta'ami amasathu lahu fasakatu tatahaffafuhu bidalik tathibuhu bidalik ballat tamaratin fi tawrin min hijaratin min al-layl. Istrinya ini telah ballat itu membasahi, tapi maknanya di sini artinya merendam. Ini pembahasan kita kemarin Nabi Said. Kalau bahasanya sekarang ini enzim, mau dicari enzimnya. Barakallahu fikum, enzim dari buah-buahan itu dengan cara direndam. Jadi keluar enzimnya, keluar zat-zat tertentu yang tidak sama ketika kita makan langsung. Paham barakallahu fikum. Dengan direndamnya dia akan mengeluarkan zat tertentu. Sehingga lebih lebih banyak manfaatnya ketimbang kita makan segar atau makan langsung seperti itu. Barakallahu fikum. Al-Muqayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tentang apa? Tentang faedahnya. Di antaranya adalah yuzidul quwwah atau yazidu fil quwwah. Dia menambah kekuatan, menambah energi. Baik. Ini bukan cuma sekedar buah-buahan, juga madu bisa dibikin. madu, kita ambil air satu botol aqua, atau aqua kita beli, kita minum sedikit airnya, kemudian kita isi apa dengan madu, kemudian dikocok, dibiarkan. Jadi diminum sedikit-sedikit, barakallahu fikum. Diminum sedikit-sedikit. Bukan langsung ditenggak begitu, bukan. Jadi dibawa kemana-mana di tas kita, diminum lagi sedikit. Jadi satu jam, dua jam, minum lagi sedikit, minum lagi, sampai habis. Itu lebih bagus manfaatnya ketimbang apa? Tinggal satu sendok kemudian minum. Lebih memberikan energi, barakallahu fikum. Demikiannya korma, korma juga kita rendam dari sejak semalam, nanti besok baru kita minum. Baik. Ini yang dilakukan oleh siapa? Usaid. Fi taurim min hijaratin min al-lail. Falamma faragha Nabi sallallahu alaihi wasallam min at'am, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan, amahathu lahu fasaqathu tuthifuhu bidzalik. Dia pun menuangkannya dan menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau minum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala babun naqi wasyarab alladzi la yuskiru fil urs. Bab naqi, rendaman. Dari zaman dahulu sebenarnya sudah ada ini. Model-model seperti ini, rendaman, buah-buah direndam kemudian setelah itu diminum dengan catatan tidak memabukkan. Barakallahu fikum. Dengan catatan tidak memabukkan. Baik. Proses fermentasi tetap ada tentu. Barakallahu fikum. Proses fermentasi tetap ada, tapi jangan sampai berpindah atau berubah kondisinya menjadi sesuatu yang memabukkan. Karena khamr ini yang dibuat oleh orang ini kan melalui proses fermentasi. Barakallahu fikum. Apakah itu yang dibuat ni aren? Barakallahu fikum. Pohon aren kita ambil niranya. Orang menjadikannya gula. Barakallahu fikum. Dengan cara memasaknya. Barakallahu fikum. Orang menjadikan barakallahu fikum khamr dengan cara memfermentasinya. Barakallahu fikum, atau dengan cara menyulingnya. Walhasil barakallahu fikum, pada asalnya adalah sesuatu yang halal, tapi ketika melalui proses tertentu jadilah haram dia, karena apa? Sifatnya memabukkan. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah khamr. Baik. Wa kullu khamrin haram. Dan semua khamr ini haram hukumnya. Allahul musta'an. Ada sesuatu yang memabukkan dengan proses fermentasi, ada juga yang enggak. Barakallahu fikum. Seperti opium ini, barakallahu fikum. Mungkin dari bunga-bunga tertentu, bunga-bunga khusus, atau ganjain dari daun-daun ganja, langsung mereka konsumsi. Tidak begitu banyak prosesnya. Beda dengan yang lainnya seperti korma atau beras atau apalah, nira, proses yang agak barakallahu fikum lebih banyak sehingga menjadi khamr. Jadi tidak mengapa rendaman-rendaman yang seperti ini diminum di jamuan di pernikahan. Baik. Kalau di perjamuan itu ada yang suatu yang haram, baik, maka tidak boleh hadir dia di situ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'ud 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan pernah dia duduk di meja makan atau di tempat makan yang diedarkan di atasnya khamr. Kalau ada khamr situ jangan jangan makan di hidangan di meja yang ada padanya khamar, wallahu musta'an. Baik. Jadi intinya boleh, dalam artian sesuatu yang direndam, sesuatu yang diinginkan daripadanya kemanfaatan lebih, tidak apa-apa selama tidak memabukkan. Barakallahu fikum. Karena kalau sudah memabukkan, tidak Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali apa? Kecuali merusak. Khamr ini sangat merusak, barakallahu fikum. Coba perhatikan dokter-dokter ketika memberikan nasihat-nasihat. Barakallahu. Jangan minum khamr, jangan minum alkohol, jangan minum sesuatu yang memabukkan. Karena secara kedokteran saja itu sesuatu yang tidak diperbolehkan karena merusak kesehatan. Apalagi dalam syariat kita ini, barakallahu fikum. Tidaklah Allah SWT melarang dari sesuatu kecuali sana ada madaratnya. Sana ada kejelekan-kejelekannya. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali ada di sana kemanfaatannya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Ya'qub ibn Abdurrahman al-Qari Nabi Hazim qala sami'tu Sahal ibn Sa'ad anna Aba Usaid as-Sa'idi da'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam li'ursihi, bahwa Abu Usaid as-Sa'idi mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri walimahnya. Faqalat imratu khadimahum yawma idzin wa hiya al-arus, dan istrinya yang menjamu, mengantarkan makanan, menjamu, pokoknya wahyal arus, padahal dia adalah pengantinnya. Qalat aw qala atadruna ma anqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anqa'at lahu tamarat min al-laili fi tawrin. Tahukah kalian apa yang telah dilakukan oleh istriku dari sejak tadi malam, yakni istriku merendamkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma dari setiap hari malam, kemudian besoknya disajikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala babul mudarati ma'an nisa wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innamal mar'atu kadhila'. Babul mudara ma'an nisa, ini bagi orang-orang, bagi suami-suami yang memiliki istri lebih dari satu, bahkan istri yang satu pun harus ada mudara. Barakallahu fikum. Mudara ini artinya, kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, al-mujamalatu wal-mulayana. Barakallahu fikum. Mujamalah. Mujamalah ini ya berbahasa basi. Barakallahu fikum. Wal-mulayana, dan berlaku lembut. Baik. Dengan istri. Barakallahu bikum. Ma'an nisa maksudnya dengan istrinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal mar'atu kadhila'. Perempuan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti dhila', sama seperti tulang rusuk, bengkok dia. Bengkok. Dikerasi patah. Jadi, dibiarkan ya tetap dengan kebengkokannya. Terus bagaimana? Ya. Mudarah ini, menasihatinya dengan lembut, barakallahu fikum. Di saat-saat tertentu diingatkan, dinasihati. Jangan pada saat dia marah kemudian juga, barakallahu fikum, kita nasihati, oh tidak masuk. Barakallahu fikum. Dinasihati, diingatkan pada saat dia senang. Pada saat dia lagi bahagia, sampaikan. Saat-saat seperti itu, jangan ketika lagi marah-marahan kemudian keluarkan nasihat-nasihat dengan dalil-dalilnya. Tidak mempan. Barakallahu fiik. Tapi dalam kondisi mulayana dan mujamal. Mujamal ini ya. Dari asal kata jamil, berbuatlah dengan baik, dengan indah. Maka perlu dan senantiasa kita ingatkan, kita nasihati, kita ajari, kita bimbing. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan suami-suami yang biasa pergi jauh-jauh, barakallahu fikum, kalau sudah dia selesaikan tugasnya, kerjaannya, urusannya, maka segera pulang. Barakallahu fikum. Kenapa segera pulang? Karena istri, anak-anak butuh apa? Butuh pengayoman, butuh bimbingan, butuh nasihat, butuh pendampingan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'atu kadhila. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu sama seperti tulang rusuk. In akam taha kasarta. Kalau engkau paksa untuk luruskan, dia akan patah. Barakallahu fikum. Makanya bukan sistem militer yang dipakai dulu. Anti tidak boleh. Satu, dua, tiga, empat. Ya tidak bisa begitu. Barakallahu fikum. Semua harus siap. Siap. Tidak. Mungkin ini kondisi ini pada saat makan, pada saat apa, pada saat bercengkerama, pada saat menjelang tidur, alhasil. Inilah tabwib yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ada mujamalah di sana. Barakallahu fikum. Karena sifat dasarnya adalah dirah. Lebih banyak barakallahu fikum memakai perasaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau paksa meluruskannya maka dia akan patah. Baik. Wa istamta'ta biha, istamta'ta biha wa biha iwaj. Kalau engkau bersenang-senang dengannya, ya engkau bersenang-senang dalam kondisi dia bengkok. Maka tetap senantiasa saling menasihati. Saling mengingatkan, barakallahu fiikum. Dan bukan cuma dia yang dinasihati. Ketika kita juga salah dan dinasihati oleh istri, ya, ya harus juga iya. Paham, barakallahu fiikum. Baik. Karena kekurangan ada pada masing-masingnya, kekurangan ada pada istri, pada suami juga ada kekurangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Boleh jadi engkau membenci istrimu karena satu dan dua hal. Baik. Sehingga engkau pengen untuk menceraikannya. Barakallahu fikum. Padahal boleh jadi di situ pada istrimu itu ada keutamaan-keutamaan, keistimewaan yang dia miliki. Barakallahu fikum, yang padanya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Sabar dengan kekurangannya bukan berarti Anda tidak dapat pahala, Anda dapat pahala, namanya juga sabar. Paham barakallahu fikum. Inilah indahnya kehidupan dalam berislam. Dari kondisi sabar kita dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi syukur pun kita dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, babul wasati bin nisa. Babul wasati bin nisa. Baik. Al-wasiyah, bab menasehati perempuan. Baik. Qala rahimahullahu taala, karena memang sifat dasarnya perempuan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aqlin wa dinin, kurang akalnya dan kurang pula agamanya. Barakallahu fikum. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga senantiasa harus dinasihati, diingatkan, diberi pengajaran-pengajaran. Diberikan pengetahuan-pengetahuan. Walaupun bukan dalam majelis ilmu secara khusus. Barakallahu fikum. Oh, istrinya dia. Mungkin duduk-duduk sama-sama, mungkin di mana gitu, sambil menyampaikan satu faedah ilmiah, satu nasihat. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala haddatsana Ishaq ibnu Nasr qala haddatsana Husain al-Ju'fi an Zaida an Maisarah an Abi Hazim an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Tetangga siapa ini? Tetangga. Tetangga kita adalah istri kita. Barakallahu fikum. Baik. Tetangga kita adalah istri kita. Bukan cuma tetangga samping rumah kita adalah tetangga kita. Istri kita bukan siapa-siapa, barakallahu fikum. Hanya karena adanya ikatan akad syar'i menjadikan dia hidup bersama dengan kita. Wa illa haram untuk kita dekat-dekat dengan dia. Barakallahu fikum. Walaupun secara kekerabatan mungkin dia sepupu kita. Kan demikian. Tapi tetap haram hukumnya. Dengan akad nikah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun menjadi dekat dengan kita. Barakallahu fiik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Masya Allah. Qala rahimallahu taala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila' wa in awaja shay'in id dhila'i 'alahu fa idha habta tuqimuhu kasartahu wa in kat wa in taraktahu lam yazal awaj wastausu bin nisa'i khaira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian saling mewasiati, saling menasihati untuk berlaku baik terhadap perempuan-perempuan, istri-istri kalian, bahkan anak-anak perempuan kalian. Baik. Bahkan anak-anak perempuan kalian memberi nasihat baik, mengingatkannya tentang masalah baik. Barakallahu fikum, masalah ibadah, masalah ketaatan, masalah muamalah. Menasihati, barakallahu fikum, menasihati, mengingatkannya agar supaya bagus ibadahnya, dibangunkan sholat kalau sudah masuk waktu, atau diingatkan ketika mungkin dia sibuk. Barakallahu fikum. Kita pulang dari masjid misalnya, dia masih sibuk dengan kerjaannya, di sholat nanti anda ganti dulu, rabu-rabu. Kan demikian. Ta'awun. Masya Allah. Maka diperintahkan Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira. Fa'inahunna khuliqna min dhila'. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Fa'ina awaja syai'in fi dhila'i a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau paksa dia untuk diluruskan, maka dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kau biarkan, maka tetap dia akan bengkok. Nah, terus bagaimana? Fastausu bin nisa'i khaira. Jangan bosan-bosannya mengingatkan, jangan bosan-bosannya menasihati. Kalau disampaikan tentang istrinya misalnya kepada dia satu yang kurang menyenangkan mungkin, jangan langsung berikan pembelaan terhadap istrinya. Tawakuf sampai cari tahu kondisi dan keadaan. Kita kembali ke kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Ketika kabar ini muncul, tersebar, menyebar, barakallahu fik, di masyarakat kota Madinah pada saat itu. Sementara tidak ada wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala memastikan kondisi sesungguhnya kejadian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membenarkan berita itu, tapi juga tidak bisa menafikannya. Baik. Sehingga yang bisa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau ketika bertemu dengan Aisyah, kata Rasulullah, "Ya Aisyah, in kunti bari'a fa sayubarri'ukillah." Coba. "Wa in kunti qad almamti bi syai'in bidambin fastaghfiri wa tubi ilaihi fa innallaha ghafurur rahim." Wa bi hadzal ma'na. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, jika sekiranya engkau memang bersih dari tuduhan itu, maka Allah akan membersihkan namamu dari tuduhan-tuduhan itu langsung. Dan jika sekiranya engkau melakukan sesuatu yang dituduhkan, maka tobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mengampuni orang-orang yang tobat." Sampai itu yang harus diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus mencari tahu ketika kabar ini masuk ke sang suami tentang kejelekan istri misalnya, kekurangannya, dicari tahu kondisinya. Dipelajari. Kalau memang salah dinasihat. Barakallahu fikum. Baik. Dinasihat. Kata Aisyah pada saat itu, "Wallahi aku tidak menemukan sesuatu untuk dijadikan permisalan dalam masalah ini antara aku dengan kalian karena hebatnya dan kuatnya berita ini, sehingga kalau aku mengatakan iya, kalian langsung percaya. Dan seandainya aku mengatakan tidak, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mau percaya. Karena kuatnya berita ini." Berita dusta kalau memang gencar dan kuat bisa mempengaruhi orang, barakallahu fikum. "Aku tidak mendapati permisalan untuk kalian kecuali ucapannya ayahnya Yusuf alaihissalatu wassalam." Kata Aisyah, "Wallahi ana lupa namanya Ya'qub. Aku hanya tahu ingat pada saat itu ayahnya Yusuf." Kata Aisyah, "Fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun." Fasabrun jamil, maka aku hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Taib, ala ma tasifun, atas apa-apa yang kalian tuduhkan kepadaku. Taib. Fasabrun jaminu wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku minta pertolongan dan bantuan atas tuduhan-tuduhan itu. Baik. Demikian juga Imra'atul Aziz, barakallahu fikum, Imra'atul Aziz di kisahnya Yusuf alaihissalatu wassalam. Kita fokus ke Al-Aziz. Ketika nampak bahwa yang salah di sini adalah apa? Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Baik. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin. Baik. Qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'adzim. Maka ketika sang suami melihat bahwa yang robek dari pakaiannya Yusuf adalah bagian belakangnya, nampaklah bahwa yang salah adalah siapa? Sang perempuan. Yusuf berusaha lari dan ditarik oleh sang perempuan. Berarti yang menginginkan kejelekan ini adalah perempuan. Paham barangkali baik? Seandainya yang robek itu adalah pakaian Yusuf bagian depannya, maka yang menginginkan kejelekan adalah laki-laki. Dan perempuan berusaha untuk apa? Berusaha untuk menjauhkan diri. Barakallahu fiikum. Kata sang suami Yusuf, "A'rid an hadza." Wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari kisah ini, kejadian ini. Ras tutup. Baik. Lupakanlah. Dan kau wahai istriku, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khathiin. Dan kau wahai istriku, ini kelihatannya satu ayat barakallahu fikum, tapi dikatakan para ulama ini untuk Yusuf. Yusufu a'rid an hadza. Baik, adapun perintah istaghfiri li dzambiki untuk istrinya sang Al-Aziz barakallahu fikum. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki, dan hendaknya engkau wahai istriku tobat engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, innaki kunti minal khathiin. Engkau lah yang salah. Engkau lah yang keliru. Maka ketika kita mendapatkan berita tentang keluarga kita, barakallahu fikum. Ya, tentunya kita berusaha untuk menasihati, mengingatkan. Jangan langsung ada pembelaan, barakallahu fikum, mencak-mencak. Baik. Dan seterusnya lah, tenang dalam menghadapi permasalahan. Didudukkan masalahnya apa, beritanya benar atau enggak. Baik. Jika sekiranya benar bahwa istrinya memang salah, ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dinasihati dengan lembut, dengan bijak. Baik. Allahul musta'an. Ah, bukan berarti bahwa sang suami tidak pernah salah, tidak pernah keliru, bukan. Ketika sang suami juga salah dan istri melihat itu sebagai satu kesalahan, ya istri juga harus menasihati sang suami. Barakallahu fiikum. Di sinilah indahnya kehidupan berumah tangga ketika semua menginginkan kebaikan. Barakallahu fiikum. Semua menginginkan kebaikan dan semua mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi harus kita saling menasihati. Wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila wa inna awaja syai'in fi dhila'i 'ala. Fa'in dahabta tuqimuhu kasartah. Wa'in taraktahu lam yazal awaj. Fastausu bin nisa'i khaira. Kalau engkau paksa dia dengan kekerasan, maka engkau akan mematahkannya dengan cara mentalaknya. Kalau engkau biarkan, maka tetap dia dengan kebengkokannya. Terus apa? Ya harus tetap senantiasa sabar dan sabar. Menasehati, membimbing, mengajari, menyampaikan kebaikan untuknya. Sabar. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna nattaqil kalam wal indisata ila nisaina ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam haibatan ayyan zilafina syai falamma tufiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam takallamna wa mbasatna. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala kunna nattaqil kalam wal ibsata ila nisa'ina ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulunya kami menahan diri untuk banyak bicara, lebih banyak, lebih los, lebih lepas dalam bergaul dengan istri-istri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haibatan ayyanzila fina syai, karena rasa takut khawatir akan turun ayat yang menegur kami atau mengingat kami akan kesalahan-kesalahan. Falamma tu Nabi sallallahu alaihi wasallam takallamna wa mbasatna. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kami pun sedikit agak luas berbicara dengan para istri dan bergaul dengan mereka. Barakallahu fiikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Intinya yang pertama tadi, masih ingat masalah larangan minimal makruh hukum menutupi dinding dengan kain ketika terjadi atau ada walimah-walimah atau acara-acara. Demikian juga barakallahu fiikum tentang masalah pengantin yang melayani, pengantin yang masak, pengantin yang hasil barakallahu fiikum, tidaklah mengapa. Barakallahu fiikum. Tidak mesti harus dikatakan pengantin itu jadi ratu atau jadi raja semalam. Tidak bikin apa-apa, semua dijamu. Tidak harus. Barakallahu fiikum. Kalau dia yang mau turun langsung untuk menjamu, menjemput tamu misalnya, barakallahu fiik, mengajak, mempersilahkan mereka makan dan seterusnya, melayani, laba sabi. Kemudian barakallahu fiikum al-mudarah ma'an nisa, taib, at-talatuf, mulayanah wal mujamalah. Barakallahu fiikum terhadap istri-istri. Enggak semua harus keras, tegang dalam kehidupan lah. Barakallahu fiikum. Taib, berlemah lembut terhadap mereka. Allahul musta'an. Dan saling mengingatkan, saling mewasiati tentang kebaikan. Taib. Ilahuna subhanakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.